بسم الله الرحمن الرحيم. Ingat baik-baik, ingat baik-baik bahwa kebanyakan orang kalau terlampau banyak maksiat, maka itu bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Kalau kami ingin datangkan hukuman pada satu negeri, maka tandanya banyak kemaksiatan dibuat di negeri itu. Kalau orang sudah banyak maksiat, artinya Anda dengan sendirinya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hati-hati teman-teman sekalian, ya, longsor, banjir, ya kan? Awas, longsor, gempa, banjir, tsunami, longsor, gempa, banjir, tsunami, itu ya. Itu bisa sumbernya dari sini. Jadi kalau orang sudah meninggalkan ini, insya Allah longsor, kan? Gempa, terkurangi, banjir, tsunami, hilang. Dan orang berkata, kenapa saya pilih pemimpin muslim? Tapi masih ada yang seperti itu. Ya karena andanya masih ada. Ya karena perilaku andanya masih buruk. Jadi bukan karena orangnya baik, perilaku anda yang buruk. Ali bin Abi Thalib pernah disoal oleh orang di masanya. Ali, zaman Abu Bakar tenang-tenang aja. Zaman Umar enak. Zaman Osman gak banyak masalah seperti zaman kamu sekarang. Kenapa zaman anda banyak masalahnya? Kata Ali, karena zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, rakyatnya kayak saya. Sekarang ini saya pemimpinnya, rakyatnya kayak kamu. Itu masalahnya.